Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى الدِّينِ أَمَّا بَعْدٍ فَإِخْوَانِي فِي الدِّينِ وَأَخْوَاتِي فِي اللَّهِ كَوْمُ مُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ yang saya cintai dan saya muliakan. رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah Ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Kita akan memasuki bab yang baru. Penulis Kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala berkata, Babu ma ja'a minat taghlidh fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salihin fa kayfa idza 'abadahu. Bab larangan keras beribadah di kuburan orang saleh. Maka bagaimana lagi apabila menyembah orang soleh tersebut? Bab larangan keras terhadap seseorang yang beribadah kepada Allah di kuburan orang soleh. Maka bagaimana lagi apabila dia menyembah orang soleh tersebut? Jemaah sekalian, ini adalah salah satu bab terpenting di dalam Kitab Tauhid. Karena menjelaskan kepada kita larangan mendekati syirik. Bukan hanya syirik yang dilarang, tapi mendekatinya juga dilarang. Dan para ulama juga mengatakan, semua ucapan dan semua perbuatan yang bisa menjerumuskan ke dalam dosa syirik, maka itu dihukumi syirik kecil. Syirik kecil itu definisinya, kullu dzari'atin ila syirkil akbar. Semua pintu, semua jalan yang bisa mengantarkan kepada syirik besar, itulah definisi syirik kecil. Jadi, inilah di antara keindahan syariat Islam. Apabila melarang sesuatu, maka segala sesuatu yang mengantarkan kepadanya juga dilarang. Sebagaimana sering kita mendengarkan ayat, wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Jadi zina dilarang, mendekatinya juga dilarang. Mendekatinya maksudnya adalah melakukan hal-hal yang mengantarkan kepadanya. Begitu pula syirik. Maka sebagaimana syirik dilarang keras, mendekatinya juga dilarang keras. Bahkan sudah masuk kategori syirik kecil kalau seseorang mendekati syirik besar. Karena syirik kecil adalah pengantar kepada syirik besar. Dan syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Oleh karena itu akan kita bahas di sini, pelaku syirik kecil ini sampai dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Atau dikatakan mereka termasuk seburuk-buruk makhluk. Jadi hendaklah kita pelajari apa saja dosa-dosa yang bisa mengantarkan kepada syirik. Ini termasuk pembahasan-pembahasan penting di dalam kitab Tauhid. Maka ketahuilah jemaah sekalian, di antara sebab terbesar yang mengantarkan manusia kepada syirik adalah beribadah kepada Allah di kuburan. Baik itu kuburan orang soleh atau kuburan umum. Dan apabila dia orang soleh, itu lebih dahsyat lagi. Karena ini bukan sekedar teori jemaah sekalian. Ini bukan sekedar teori, ini sudah fakta. Pada akhirnya, mereka kemudian menyembah orang-orang soleh tersebut. Bahkan, sebagaimana telah kita bahas di bab sebelumnya, itulah awal terjadinya kesyirikan di muka bumi. Beribadah kepada Allah di kuburan orang soleh. Ternyata itu juga terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Jauh setelah terjadinya kesyirikan pertama sekali, yaitu masa Nabi Nuh alaihi salam, terjadi lagi pada umat yang lain, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana insyaAllah akan kita bahas hadis-hadisnya di dalam bab ini. Dan ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi pada umat ini. Jadi jemaah sekalian, kita bukan sekedar bicara teori. Orang kalau mendekati syirik nanti terjerumus syirik. Ini sudah fakta. Orang yang beribadah di kuburan pada akhirnya mereka terjerumus dalam dosa syirik. Apakah dengan cara menyembah penghuni kubur itu? Solat untuk mengagungkannya? Atau berdoa kepadanya? Atau mengharapkan berkah dari batu-batuan di kuburannya? Atau dijadikan batu-batuan itu sebagai jimat? Dan lain-lain. Maka mari kita perhatikan dalil-dalil di dalam bab ini. Dalil yang pertama, kata penulis rahimahullah, fis sahih, di dalam as-sahih, yaitu sahih al-Bukhari dan Muslim. An Aisyata radhiyallahu ta'ala anha, dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridhai beliau. Anna Umma Salamatah, bahwasannya Ummu Salamah, juga Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dzakarat li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah, menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah gereja yang beliau lihat di negeri Habasyah. Wa ma fiha minas suwar, dan patung-patung atau gambar-gambar bernyawa yang ada di dalam gereja tersebut. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Ummu Salamah menyebutkan nama gereja tersebut, yaitu disebut Gereja Maria. Gereja Maria. Jadi, ini adalah kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika beliau berhijrah ke Habasyah. Sebelum ada hijrah ke kota Madinah, para sahabat berhijrah ke Habasyah. Karena ketika itu belum ada negeri Islam. Maka mereka berhijrah ke negeri kafir juga, tapi rajanya adalah raja yang adil. Dan kemudian rajanya masuk Islam. Mereka para sahabat yang berhijrah ke sana mendakwahi beliau. Maka Ummu Salamah menceritakan apa yang beliau lihat di negeri Habasyah, negeri Nasrani ketika itu. Gereja yang di dalamnya ada gambar-gambar atau patung-patung bernyawa, makhluk bernyawa. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaika idza mata fihim ar-rajulu salih awil abdu salih banau ala qabrihi masjidah. Mereka itu, yaitu orang-orang Nasrani di negeri Habasyah, adalah satu kaum apabila wafat orang soleh atau hamba yang soleh, maka mereka akan membangun di atas kuburannya tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilka suwar. Kemudian mereka tambahkan lagi patung-patung atau gambar-gambar bernyawa di tempat ibadah tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itulah termasuk seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Kata Syekh, fahaulai jama'u baina fitnatain. Maka mereka, yaitu Nasrani, mengumpulkan dua fitnah sekaligus. Fitnah di sini maksudnya penyebab manusia tersesat, yaitu fitnatil kubur wa fitnatit tamathil. Fitnah kubur dan fitnah patung-patung atau gambar-gambar bernyawa. Inilah jemaah sekalian dalil yang pertama dan sedikit komentar dari penulis Kitabu Tauhid. Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Soleh Al-Fauzan Hafidhahullah menyebutkan dari hadis ini ada empat pelajaran. Ada empat pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Pelajaran yang pertama, al-man'u min ibadatillahi inda kuburi salihin. Larangan beribadah kepada Allah di kuburan-kuburan orang-orang saleh. Hadis ini jelas adanya larangan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah di kuburan orang-orang saleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam bentuk celaan. Celaan keras terhadap orang-orang yang melakukan itu. Sebagai peringatan bagi kita, jangan ikuti mereka. Jangan ikuti mereka. Oleh karena itu jemaah sekalian, beribadah di kuburan orang-orang soleh, di situ juga ada bentuk tasyabbuh, penyerupaan kepada orang-orang kafir. Walaupun tujuan utama larangan ini adalah agar kita tidak terjerumus dalam kesyirikan. Sebagaimana kata Syekh, li'annahu wasilatun ila syirki. Karena beribadah di kuburan orang soleh adalah sarana atau jalan yang mengantarkan kepada syirik. Sekali lagi jemaah sekalian, ini bukan sekedar teori. Ini sudah terbukti. Terbukti sejak dahulu dan terbukti hari ini. Ditambah lagi, wahuwa min fi'lin nasara, itu termasuk perbuatan Nasrani, juga perbuatan Yahudi sebagaimana dalil-dalil yang berikutnya, dan perbuatan orang musyrik pertama di muka bumi. Jadi di samping itu sarana yang bisa mengantarkan kepada syirik, itu juga tasyabbuh. Dan kita sudah paham tasyabbuh juga dilarang keras di dalam syariat. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Sekaligus itu juga bid'ah. Termasuk bid'ah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan, tidak pernah mengabarkan kita beribadah di kubur orang soleh itu ada keutamaan. Ketika seorang beribadah di sana karena meyakini ada keutamaan khusus, maka itu keyakinan yang bid'ah, karena tidak berdasarkan dalil. Jadi inilah pelajaran yang pertama, jelas dilarang beribadah di kuburan orang-orang soleh. Ibadah yang bagaimana? Semua ibadah, kecuali ada dalil yang memberikan pengecualian. Contohnya ziarah kubur. Ziarah kubur juga ibadah. Tapi itu justru disyariatkan. Atau mendoakan orang yang dikubur itu. Dan itulah tujuan ziarah kubur. Begitu pula ada pengecualian solat jenazah bagi yang belum sempat menyolatkannya. Misalkan dia datang terlambat, orangnya sudah terlanjur dikuburkan, boleh dia solatkan. Atau bahkan sudah beberapa hari dia baru tahu, baru dikabari si fulan telah wafat, maka dia pergi ke kuburannya untuk dia solatkan. Sebagian ulama membatasi, ini dibolehkan maksimal 1 bulan setelah dia dikuburkan. Karena itulah waktu Nabi SAW mensolatkan wanita yang suka bersih-bersih di masjid. Seorang wanita hitam suka bersih-bersih di masjid, beliau wafat malam hari. Maka sahabat tidak memberitahukan kepada Rasulullah SAW karena tidak enak mengganggu Nabi SAW. Begitu Nabi SAW tahu, beliau tahu, lalu beliau solatkan padahal sudah lewat 1 bulan. Atau orang yang lain. Intinya ada hadis Nabi SAW solat sudah lewat 1 bulan. Maka para ulama membatasi sesuai dengan dalil, maksimal 1 bulan kita baru tahu orangnya sudah wafat, boleh kita pergi solat di kuburannya, solat jenazah. Adapun selain itu, seperti solat 5 waktu, solat-solat sunnah, seluruh solat selain solat jenazah, begitu pula membaca Al-Quran, begitu pula berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini semuanya terlarang. Dan terkait dengan solat, masih ada dalil-dalil lain yang juga sangat keras melarang sholat di kuburan. Sebagaimana insya Allah akan kita sebutkan di dalil berikutnya. Dan juga Nabi SAW bersabda, Al-ardu kulluha masjidun illal makbarah wal hammam. Bumi ini seluruhnya adalah masjid. Artinya boleh kita sholat padanya, kecuali kuburan dan WC. Yang lebih parah lagi, kalau dia berada di hadapan kita. Ada hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, La tusallu ilal kubur, la tajlisu alal kubur, wa la tusallu ilaiha. Jangan kamu duduk di atas kubur, dan jangan kamu sholat menghadapnya. Dan jemaah sekalian, para ulama mengatakan, larangan beribadah di kuburan ini mencakup 3 bentuk larangan. Yang pertama, membangun masjid di kuburan. Membangun masjid di kuburan. Yang kedua, mengubur di masjid. Apakah di dalam masjid atau di halaman masjid? Sama saja. Kalau itu masih area tanah wakaf milik masjid. Yang ketiga, sholat di kuburan walaupun tidak ada bangunannya. Jadi mencakup 3 ini. Larangan membangun tempat ibadah di kuburan, larangan mengubur di masjid atau di kompleks masjid, larangan sholat di kuburan walaupun tidak ada bangunannya, tidak ada masjidnya. Ini semua tercakup di dalamnya. Jadi hadis ini jelas, tidak boleh sholat di kuburan, dilarang keras. Bahkan dilaknat pelakunya, sebagaimana dalam hadis-hadis berikutnya. Dilaknat. Rasulullah SAW bersabda, Laknatullahi alal Yahudi wan Nasara, ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting bagi kita. Subhanallah, dalil-dalil sangat tegas dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dan hadisnya sangat banyak. Sebagian ulama mengumpulkan sampai sekitar 20 hadis. larangan keras beribadah di kuburan. Tetapi ada sebagian umat Islam malah menganggapnya itu sebagai amal soleh, sebagai satu kebaikan. Maka di sini ada pelajaran bagi kita. Apa yang dilakukan umat Islam, walaupun dipimpin oleh kiai, diajarkan oleh ustaz, belum tentu benar. Karena faktanya, yang mimpin kegiatan itu, mereka panggil kiai. Mereka panggil ustaz. Mereka anggap ulama. Bahkan ulama resmi dari ormas misalkan. Ormas mereka. Maka, ini pelajaran bagi kita. Apa yang dilakukan kaum muslimin, apa yang diajarkan oleh para ustaz, para kiai, belum tentu benar. Benar dan tidaknya kembali kepada dalil. Begitu pula yang diajarkan oleh orang yang dianggap keturunan Nabi Muhammad SAW juga belum tentu benar. Faktanya ada orang yang dipanggil Habib, dianggap keturunan Nabi Muhammad SAW, malah mengajarkan orang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Padahal Rasulullah SAW melarang keras. Sampai ulama ada yang berpendapat solatnya tidak sah. Tapi lengkapnya ini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, solatnya tidak sah secara mutlak. Karena ada larangan keras. Dan juga ada laknat bagi pelakunya. Bagaimana bisa dikatakan solatnya sah? Sementara pelakunya dilaknat. Pendapat yang kedua, tetap sah, tapi berdosa. Jadi walaupun dia berdosa, sholatnya tetap sah. Dia dapat dosa, tapi dia enggak harus mengulangi sholatnya. Mirip dengan orang yang dia beli baju dari hasil riba, dia pakai sholat. Sholatnya sah, walaupun dia berdosa. Pendapat yang ketiga, mungkin ini yang lebih tepat, tergantung niatnya. Kalau dia sholat di situ dengan niat mengagungkan penghuni kubur itu, maka sholatnya tidak sah. Bahkan bukan hanya sholat itu tidak sah, semua ibadahnya menjadi tidak sah. Kenapa? Karena yang dilakukan syirik. Sholat itu kan untuk mengagungkan Allah. Kalau dia sholat untuk mengagungkan selain Allah, maka itu syirik, tidak diragukan lagi. Tetapi kalau dia sholat di situ, hanya kebetulan, mungkin lewat di situ, dia mampir sholat, tidak ada niat mengagungkan penghuni kubur itu. Dan dia tahu, di situ ada kuburan, tapi dia tetap sholat di situ. Maka sholatnya tetap sah, namun dia berdosa. Kalau dia tahu, dia sadari, di situ ada kubur. Adapun kalau dia tidak tahu, sudah sholat baru dia tahu, maka insya Allah dia tidak berdosa. Iya. Jadi ini pendapat yang lebih tepat, diperinci. Kalau dia sholat di masjid yang ada kuburan, atau sholat di kuburan, tanpa mengagungkan penghuni kubur tersebut, maka sholatnya sah, namun di satu sisi dia berdosa, karena dilarang keras oleh Rasulullah SAW. Baik, jemaah sekalian, ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, at-tahadduts amma yaf'aluhu al-kuffar liyahdharahul muslimun. Mengingatkan tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk memberi peringatan kepada kaum muslimin. Ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat. Lihat hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri-istri beliau, begitu pula dalam banyak hadis yang lain, sering mengingatkan umat Islam, itu perbuatan orang kafir, jangan kalian lakukan. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi jemaah sekalian, kita sudah masuk di bulan Desember. Ini mulai banyak syiar-syiar kekufuran. Banyak umat Islam yang ikut-ikutan bersikap latah terhadap orang-orang kafir. Dia tidak paham betapa bahaya konsekuensi dari perbuatan itu. Seperti ikut merayakan Natal, atau sekedar ikut tahun baru. Subhanallah jemaah sekalian. Ini luar biasa. Dahsyat kaum muslimin terjerumus di dalam dosa ini. Kalau kita lihat kota Jakarta, bahkan hampir seluruh kota-kota kaum muslimin di dunia, itu gak ada bedanya dengan London. Gak ada bedanya dengan New York dan lain-lain. Kota-kotanya orang kafir. Kita gak bisa bedakan ini kota kaum muslimin atau kotanya orang kafir. Kecuali kalau kita lihat Makkah dan Madinah, baru terlihat perbedaan di malam tahun baru. Mereka tidak rayakan apa-apa di sana. Karena itu bukan tahun baru kita. Maka harus kita ingatkan. Dan konsekuensinya berat. Ini bisa sampai tingkat kekufuran. Seperti kalau mereka menyetujui keyakinan Allah punya anak. Namanya Yesus. Tanggal 25 dirayakan hari lahir beliau. Ini kan keyakinan kufur. Yang membuat Allah murka. Semurka-murkanya. Dahsyat sekali murka Allah. Allah sebutkan di surat Maryam, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا. Mereka berkata, Allah yang maha penyayang memiliki anak. Sungguh kata Allah, kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafatarna minhu. Hampir-hampir langit pecah. Karena mendengarkan manusia mengucapkan itu. Watan syakul ardu, dan bumi terbelah. Watakhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun runtuh. Anda'au lirrahmani walada. Karena mereka mengatakan Allah yang maha penyayang punya anak. Kenapa jemaah sekalian, matahari belum pecah atau langit belum pecah, bumi belum terbelah, dan gunung-gunung belum runtuh? Karena Allah menahannya. Hampir saja semua makhluk itu hancur. Kenapa? Karena takut kepada Allah, sebab mereka tahu Allah sedang murka. Ketika manusia mengatakan Allah punya anak, subhanallah, ini enggak masuk akal. Kalau kemudian kita ucapkan selamat. Makanya jemaah sekalian, tidak ada khilaf ulama, tidak ada perbedaan pendapat ulama, haram hukumnya seorang muslim mengucapkan ucapan selamat terhadap hari raya orang kafir. Apalagi yang sudah jelas-jelas mengandung kekafiran. Dan gak sesuai akal sehat. Kita semuanya sepakat. Jika ada orang minum khamar, enggak pantas kita katakan kepadanya selamat menikmati. Karena sepakat kita. Ada orang kaya raya hasil korupsi, enggak boleh kita ucapkan selamat, Anda sekarang sudah sukses. Padahal hasil korupsi. Ini lebih besar dosanya daripada minum khamar, daripada korupsi. Menyembah kepada selain Allah, mengatakan Allah punya anak. Makanya mereka rayakan hari lahirnya. Lalu kita ucapkan selamat, itu gak masuk akal. Dan itu bukan toleransi. Itu adalah kerusakan akidah. Bukan toleransi. Toleransi itu jemaah sekalian, kita gak zolim sama mereka. Itu toleransi. Bukan kita ikutan dan setuju terhadap mereka. Itu namanya merusak akidah kita. Merusak tauhid kita. Jadi ini sunnah Nabi SAW. Sekarang kita kesempatan melakukannya. Ingatkan kaum muslimin. Kita bicarakan tentang kekafiran mereka agar kaum muslimin waspada darinya. Pelajaran yang ketiga, at-tahdhir minat taswir wa nasbi suwar. Peringatan dari bahaya membuat gambar-gambar bernyawa atau memasang gambar-gambar bernyawa, apakah itu patung-patung, lukisan-lukisan, dan yang semisalnya. Li'anna dhalika wasilatun ila syirki. Karena itu juga termasuk jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi ini yang kedua yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani di antara sebab yang menjerumuskan mereka dalam kesyirikan, membuat patung-patung orang soleh mereka atau gambar-gambar bernyawa. Oleh karena itu dalam syariat dilarang keras. Nabi SAW juga bersabda, "Inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya orang-orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang yang membuat gambar-gambar bernyawa. Pelajaran yang keempat, "Anna man bana masjidan 'inda qabri rajulin salihin fa huwa min syiraril khalqi wa in hasunat niyyatuhu." Bahwasannya barang siapa yang membangun tempat ibadah di kuburan orang saleh, maka dia termasuk seburuk-buruk makhluk walaupun niatnya baik. Subhanallah, jemaah sekalian, hadis ini jelas. Yang mengatakan mereka adalah seburuk-buruk makhluk adalah Rasulullah SAW di dalam hadis yang paling sahih. Dan bukan hanya satu hadis ini, masih ada hadis-hadis yang lain. Contohnya, Nabi SAW juga bersabda, "Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'a wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-kubura masajidah." Sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia ada dua golongan. Yang pertama, orang-orang yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi. Yang kedua, orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Jadi Nabi SAW sendiri yang mengatakan mereka termasuk seburuk-buruknya makhluk. Dalam keadaan jemaah sekalian hari ini, mereka meyakini itu amalah soleh, itu ibadah yang sangat agung. Bahkan mereka menempuh perjalanan jauh demi untuk mendatangi kuburan para wali tersebut. Itu pun kalau betul-betul wali. Andaikan itu betul-betul wali, maka dilarang keras kita beribadah di kuburannya. Tapi yang mereka lakukan, bahkan melakukan perjalanan jauh, berkorban harta, capek-capek, hanya untuk melakukan dosa besar ini, yang dilarang keras oleh Rasulullah SAW. Jemaah sekalian, orang-orang Nasrani dulu, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, apabila wafat orang soleh, maka mereka bangun di kuburannya tempat ibadah. Itu maksudnya untuk menghina orang soleh tersebut atau memuliakan dia. Maksudnya menghina atau memuliakan? Tentu memuliakan. Tentu memuliakan orang soleh itu. Makanya kata Syekh, mereka termasuk seburuk-buruk makhluk walaupun niatnya baik. Maka di sini ada pelajaran penting bagi kita. Menjadi baik itu, niat baik belum cukup. Harus disertai dengan cara yang benar. Walaupun niatnya baik, caranya salah, bisa menjerumuskan kita menjadi manusia yang paling dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Niatnya baik, ingin memuliakan Rasulullah SAW, ingin merealisasikan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, tapi dengan cara yang justru dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu berbuat bid'ah di dalam agama atau bahkan berbuat syirik. Maka itulah namanya cinta yang bertepuk sebelah tangan. Dia cinta Nabi SAW, tapi Allah dan Rasulnya tidak mencintai dia. Karena dia menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Makanya ayat Ali Imran 31 disebut ayat ujian. Ujian kejujuran cinta. Benarkah cintamu itu jujur? Buktinya adalah ittiba, meneladani Rasulullah SAW. Kalau tidak, maka dalam syariat itu adalah cinta yang palsu, bukan cinta yang benar. Iya. Jadi ini pelajaran penting. Walaupun niatnya baik, tapi caranya salah, maka tetap salah. Jemaah sekalian, setiap kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan dua pelajaran penting dalam setiap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang pertama, kita akan semakin memahami bahwa orang yang paling sayang kepada kita, yang paling mencintai kita, dan paling pantas kita muliakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berjasa kepada kita. Kenapa? Beliau memberikan bimbingan kepada kita agar selamat dari api neraka. Maka kita pun tahu beliau adalah orang yang paling berjasa kepada kita sepanjang masa. Apa ada kebaikan yang lebih besar daripada menyelamatkan manusia dari siksa terpedih, siksa neraka? Tidak ada lagi kan? Kalau cuma kita berjasa memerdekakan bangsa ini, apakah itu jaminan kita masuk surga? Bukan jaminan. Faktanya, penjajah sudah pergi, tapi banyak orang masih punya mental penjajah. Penjajahnya sudah pulang, hukum penjajah, sistem ekonomi penjajah, cara bergaul penjajah, mereka junjung tinggi di atas kepala mereka. Begitu datang penjajah baru, mereka tunduk patuh kepadanya. Walaupun penjajah baru tidak menjajah secara fisik, menjajah secara akidah, akhlak, politik, ekonomi, dan seterusnya. Jadi, itu betul jasa besar, tapi itu tidak seberapa dibandingkan jasa orang yang mengusahakan hidayah bagi kita. Makanya enggak mungkin ada sepanjang sejarah, sejak Nabi SAW diutus sampai hari kiamat, ada orang yang lebih berjasa daripada beliau. Ada orang yang perjuangannya lebih hebat daripada beliau. Itu enggak mungkin. Karena perjuangan beliau adalah yang terbesar. Jasa beliau yang paling hebat. Oleh karena itu, Allah mengabarkan kepada kita sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari jenis kalian sendiri. Sangat berat dia rasakan penderitaan kalian. Sangat menginginkan keimanan dan kebaikan atas kalian. Dan penyayang serta lembut serta penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Dan di antara nama beliau adalah Nabiur Rahmah, Nabi kasih sayang. Karena beliau adalah makhluk yang paling penyayang kepada kita. Dan ulama sampai pada kata sepakat, barang siapa mengatakan ada orang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang yang dia maksud itu seorang wali, hukumnya apa? Kufur. Wali itu contohnya Abu Bakar. Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah pemimpin para wali. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah pemimpin para wali. Katakanlah Abu Bakar sudah dijamin masuk surga, surganya yang paling tinggi dari seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian kalau ada orang yang mengatakan Abu Bakar lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukumnya termasuk kufur. Apalagi kalau dia katakan si fulan orang yang tidak jelas, akidahnya enggak jelas, ibadahnya enggak jelas, lalu dia lebih baik atau lebih berjasa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu itu lebih parah lagi. Kenapa kufur jemaah sekalian? Karena dua sebab. Yang pertama, itu adalah pendustaan terhadap ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan seluruh para nabi melebihi makhluk yang lainnya. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya, wabillahi taufik. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan faidah-faidah dari hadis yang pertama dalam bab larangan keras beribadah di kuburan orang-orang soleh. Jamaah sekalian, sebagaimana telah kita sampaikan tadi, setiap kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan mungkin lepas dari dua pelajaran penting. Yang pertama, kita semakin memahami jasa besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bahwa beliaulah orang yang paling berjasa, yang paling cinta, yang paling baik kepada kita. Itulah sebabnya beliau harus menjadi orang yang paling kita cintai. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman setiap kalian, maksudnya tidak sempurna imannya, sampai aku yang lebih dia cintai daripada orang tuanya sendiri, anaknya, dan seluruh manusia. Kenapa jemaah sekalian? Karena beliau adalah orang yang paling baik kepada kita, yang paling berjasa kepada kita, dan orang yang paling mulia, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya, termasuk kekafiran, kalau ada yang mengatakan, ada orang selain Nabi SAW, walaupun dia wali Allah, yang lebih mulia daripada beliau. Ini juga sebenarnya keyakinan sufiyah, tasawuf, tarekat, dan syiah, batiniyah. Mereka meyakini, wali-wali itu bisa sampai pada derajat yang menjadikan mereka lebih mulia dari para nabi dan rasul. Makanya mereka punya keyakinan, kalau sudah jadi wali, gak perlu lagi sholat. Sholat itu tingkatan rendah. Gak perlu puasa, zakat, haji. Itu tingkatan rendah. Namanya tingkatan syariat. Sedangkan mereka sudah hakikat atau ma'rifat. Tingkatan syariat itu adalah tingkatan para nabi dan pengikut-pengikutnya. Jadi, ini keyakinan sufiyah. Maka ini adalah kekufuran. Kenapa jemaah sekalian? Karena dua sebab. Yang pertama, pendustaan terhadap ayat-ayat dan hadis yang menegaskan para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah makhluk yang paling mulia. Di surat Al-An'am, ketika Allah berbicara tentang para nabi dan rasul, maka Allah tegaskan, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Setiap mereka, para nabi dan rasul itu, kami utamakan, kami lebihkan, sehingga menjadi lebih afdol, lebih mulia dari seluruh makhluk. Dan secara khusus, masih di surat Al-An'am, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itulah yang diperintahkan kepadaku, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Dan aku, jadi Allah suruh Nabi SAW untuk mengatakan, dan aku adalah Muslim yang pertama. Apa maksudnya Muslim yang pertama? Muslim yang terbaik. Karena sebelum beliau sudah ada Muslim, yaitu para Nabi dan Rasul, dan para pengikut mereka. Makanya wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'kub kepada anak-anaknya, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Jangan kalian mati, kecuali kalian dalam keadaan sebagai kaum muslimin. Karena muslim di sini maknanya orang yang menyembah hanya kepada Allah sesuai dengan syariat Allah. Jadi ayat ini menegaskan beliau adalah muslim yang paling afdol. Baik disamakan atau disertakan umat-umat sebelumnya ataupun tanpa disertakan mereka, sama saja beliau yang paling afdol. Maka kalau ada yang mengatakan ada orang yang lebih mulia, lebih baik, lebih berjasa, lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia mendustakan ayat ini. Ini yang pertama. Yang kedua, mengatakan ada yang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga mengandung penghinaan kepada beliau. Dan penghinaan kepada beliau adalah kekufuran. Dan ini adalah pelajaran berikutnya yang ingin saya sampaikan, bahwa setiap kita membaca hadis Nabi Muhammad SAW, kita pasti akan mendapatkan pelajaran beliau adalah manusia yang harus kita muliakan. Kenapa? Karena beliau utusan Allah. Beliau menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis yang beliau terima dari Allah juga. Sama. Ayat dan hadis dua-duanya datang dari Allah. Hanya saja secara lafaz Al-Quran itu dari Allah, dan secara lafaz hadis itu dari Nabi Muhammad SAW, tapi maknanya dari Allah. Jadi setiap kita baca hadis Nabi SAW, maka kita pun tahu beliau adalah makhluk yang paling mulia. Kenapa? Beliau adalah utusan Allah. Dan ketahuilah jemaah sekalian, pondasi keimanan, pokok keimanan atau pondasi ibadah adalah dua hal. Iman kita ini, ibadah kita ini harus dibangun di atas dua pondasi, dua asas. Apa itu? Cinta dan pengagungan. Cinta kepada Allah serta pengagungan kepadanya. Dan mencintai semua yang Allah cintai, serta memuliakan semua yang Allah muliakan. Oleh karena itu, mencintai dan mengagungkan Allah, memuliakan Rasulnya, memuliakan ajaran-ajaran dan syariatnya adalah pondasi ibadah, pokok keimanan. Itulah sebabnya jemaah sekalian, orang yang menghina Allah subhanahu wa ta'ala atau nama Allah, atau menghina salah satu ayat Allah atau satu syariat dan ajaran Allah, atau melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama sampai pada kata sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Pondasinya hancur. Pondasinya hancur. Pondasi keimanan, pengagungan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada syariatnya. Ketika seseorang menghina Allah, atau melecehkan Rasulullah SAW, atau mempermainkan ayat-ayat dan syariat Allah, pondasinya hilang. Jadi hancur keimanannya sampai ke akar-akarnya. Maka ulama sampai pada kata sepakat, orang yang menghina Allah atau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau syariat Allah, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Sebagaimana ulama juga sepakat wajib dia dihukum mati. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Hanya ulama beda pendapat kalau dia taubat masih dihukum tidak. Justru di situ yang ulama beda pendapat. Kalau dia bertobat, apakah masih dihukum atau tidak. Sebagian berpendapat kalau sudah tobat, ya sudah enggak dihukum lagi. Tobat kepada Allah. Bagaimana cara tobatnya? Meralat ucapannya dan kembali masuk Islam. Kan dia sudah murtad. Bertobat dia kepada Allah. Bukan dia sekedar minta maaf kepada umat Islam. Tobat dia kepada Allah, dia ralat ucapannya, dan kembali dia masuk Islam. Sebagian ulama lagi berpendapat, tetap dihukum walaupun sudah bertobat. Urusan dia tobat, urusan dia dengan Allah. Urusan kita menegakkan hukum Allah. Jadi mirip dengan orang yang membunuh. Walaupun dia sudah tobat, tapi keluarga orang yang dia bunuh tetap minta dia dikisos. Tetap dia dihukum. Walaupun dia sudah tobat. Jadi ulama sampai pada kata sepakat, wajib dia dihukum mati. Tetapi yang memberikan hukuman mati adalah pemerintah, bukan kita, melainkan pemerintah. Iya. Jemaah sekalian, subhanallah, pemuliaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bahkan dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah memanggil seluruh para nabi dengan menyebut nama-nama mereka secara langsung. Tapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah panggil dengan wahai nabi, wahai rasul. Tidak menyebut nama beliau karena pemuliaan kepada beliau. Kepada Adam kata Allah, "Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah." Wahai Adam, silakan kamu dan istrimu tinggal di surga. "Ya Nuh, innahu laisa min ahlik." Wahai Nuh, dia bukan keluargamu. Maksudnya anaknya, anak beliau. Kata Allah, sebenarnya dia bukan keluargamu. Ketika dia kafir kepada Allah, sebenarnya dia bukan lagi keluargamu. Kepada Yahya, kata Allah, "Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah." Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan kekuatan. Kepada Isa alaihissalam, Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang nanti Allah akan katakan kepada Nabi Isa alaihissalam di akhirat, "Ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Wahai Isa bin Maryam, benarkah engkau yang mengatakan? Ini adalah dialog Allah dengan Nabi Isa untuk diperlihatkan kepada orang-orang Nasrani. Kata Allah, benarkah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah? Jadi Allah panggil dengan wahai Isa bin Maryam. Tapi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah Allah panggil dengan wahai Muhammad. Apa kata Allah? "Ya ayyuhan nabi, hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin." Wahai nabi, cukup bagimu Allah sebagai penolong. Dan bagi orang-orang yang beriman dan bagi orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman, cukup bagi mereka Allah sebagai penolong. Jemaah sekalian, ayat ini juga mengandung pelajaran. Allah akan selalu menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang menyakiti beliau. Ketika beliau masih hidup maupun ketika beliau sudah wafat. Dari orang-orang yang membenci dan memusuhi beliau. Cukup bagimu Allah sebagai penolong. Begitu pula kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Jadi siapa yang akan Allah berikan pertolongan? Orang yang ittiba dan orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ayat yang lain, "Ya ayyuhan nabiyyu, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna." Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu dan istri dan anak-anak perempuanmu dan istri orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menutupkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Ayat yang lainnya, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik." Wahai rasul, sampaikan yang Allah turunkan kepadamu dari yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Perhatikan, tidak pernah dipanggil wahai Muhammad. Minimalnya, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir. Ini semua panggilan-panggilan yang menunjukkan Allah memuliakan beliau melebihi para nabi yang lain. Subhanallah jemaah sekalian. Bagaimana lagi dengan kita? Seharusnya kita memuliakan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama menyebutkan sebab turunnya surat At-Taubah ayat 65-66 tentang pengkafiran orang yang menghina Allah atau melecehkan ayat-ayatnya atau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang masuk Islam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama generasi terbaik. Gurunya mereka siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika mereka menghina Rasulullah, mereka menjadi kafir. Apalagi orang yang enggak jelas belajar di mana? Bukan seorang kiai, bukan seorang ustaz. Dia gurunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun, kalau dia menghina beliau, dia menjadi kafir. Bahkan mereka ikut berjihad bersama beliau di perang Tabuk. Apa yang mereka ucapkan? Ma ra'aina misla qurra'ina haula. Kami tidak melihat ada orang-orang yang seperti para pembaca Al-Quran itu, yaitu Nabi dan para sahabat. Arghaba butunan wa akdzaba alsunan wala ajban indal liqa. Yang kata mereka lebih rakus perutnya, lebih bohong lisannya, dan lebih penakut ketika ketemu musuh. Jadi ini hinaan mereka kepada Nabi SAW dan para sahabat. Padahal mereka ikut berjihad bersama Nabi SAW di perang Tabuk. Inilah sebab turunnya surat At-Taubah ayat 65-66. Ketika mereka mengucapkan itu, ada seorang sahabat yang lewat atau kebetulan berada di situ, Auf bin Malik. Maka kata Auf, "Kadzabta walakinnaka munafik." Engkau dusta, sebenarnya kamu ini munafik. Sungguh aku akan laporkan ucapanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ini bersegera menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu pun bersegera menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan ngasih alasan. Mereka berdua berlomba. Ternyata jemaah sekalian, mereka berdua kalah. Dikalahkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril sudah datang duluan membawa dua ayat ini, At-Taubah 65-66. Ketika orang itu datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah naik ke unta beliau dan orang itu berpegang di tali kekang unta Nabi SAW lalu ngasih alasan, "Ya Rasulullah, kami enggak serius. Kami hanya bersindagurau, hanya main-main." Maka Nabi SAW tidak menoleh kepadanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun selain membaca ayat ini. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan, apakah dengan ayat-ayatnya dan dengan apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya atau ajaran-ajarannya dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok, kalian jadikan bahan tertawaan, kalian menghina? La ta'tadiru, tidak usah kamu cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Maksudnya jangan cari alasan, walaupun main-main kamu sudah kafir. Apalagi kalau serius. Main-main, enggak bermaksud dalam hati. Kalimatnya adalah kalimat hinaan, tapi hatinya tidak bermaksud menghina. Itu kata Allah menyebabkan kamu kafir setelah sebelumnya beriman. Apalagi kalau serius. Tentu lebih parah lagi. Maka jemaah sekalian, ini pokok keimanan. Memuliakan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan ajaran-ajarannya, dan memuliakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang Allah kafirkan dalam ayat ini bukan hanya orang yang mengucapkan, tapi semua yang hadir di situ. Karena ayat turun dalam bentuk jamak. Qad kafartum. Kalian semua sudah kafir. Bukan satu orang yang mengatakan qad kafartah. Kamu sudah kafir sendirian, tidak. Jadi jemaah sekalian, bukan hanya orang yang ceramah lalu dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang hadir di situ dan setuju ikut menjadi kafir. Dalilnya ayat ini. Beda dengan sahabat Auf bin Malik, beliau tidak dikafirkan. Kenapa? Beliau enggak setuju, beliau mengingkari. Beliau enggak ikut tertawa. Juga Allah tegaskan di ayat yang lain, surat An-Nisa ayat 140. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِئْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُودُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ. Sungguh, telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Quran apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, dipermainkan, dihina, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu duduk-duduk bersama mereka, innakum idzam mithluhum, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Jadi jemaah sekalian, jangankan yang menghina, yang tertawa, yang hadir di majelis itu setuju kepada dia, ikut menjadi kafir. Makanya hati-hati. Tidak semua majelis boleh kita hadiri. Majelis para pencerama, para ustadz, para da'i, para kiai, demi membuat orang tertawa, mereka berani melecehkan Allah. Melecehkan ayat-ayat Allah. Melecehkan akidah Islam. Melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita hadiri. Ini banyak jemaah sekalian, para dai seperti ini, para ustaz. Demi membuat jemaah tertawa. Sebagai contoh, ada yang buat lelucon tentang akidah Islam, akidah tentang hari akhir. Katanya penghuni surga dan penghuni neraka sepakat mau bikin jembatan menghubungkan surga dan neraka. Ternyata dari neraka sudah selesai, dari surga belum dibangun. Setelah dicek, ternyata para pemborong kontraktor di neraka semua. Subhanallah. Ini akidah tentang hari kiamat. Dipermainkan, dibuat bahan lelucon. Bahan tertawaan. Yang lebih parah lagi, yang menghina Rasulullah SAW dengan sangat terang, dengan sangat jelas. Dan jemaah sekalian, dalam hadis ini juga terkandung pelajaran sekaligus jawaban terhadap orang yang menghina pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini dan hadis setelahnya. Walaupun belum kita bahas, dua hadis dalam bab ini dua-duanya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan juga menyebutkan faidah ini, pelajaran ini. Tapi di kitab beliau yang lain, yaitu I'anatul Mustafid. Ini juga syarah kitab Tauhid. Tapi dari ceramah beliau, kemudian ditranskrip. Sedangkan ini buku tulisan beliau yang kita bahas. Adapun I'anatul Mustafid itu ceramah beliau, kemudian ditranskrip. Ketika beliau berbicara tentang hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Bukan hadis ini, tapi hadis yang ada di bab tentang nazar. Sudah pernah kita pelajari. bab tentang nazar, itu bab yang ke-12. Termasuk syirik bernazar untuk selain Allah. Di situ ada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau menyebutkan faedah penting dari biografi perawi hadis. Ini biasa para ulama ketika membahas hadis seringkali menyebutkan tentang pelajaran yang bisa dipetik dari biografi perawinya. Kata beliau, ada hikmah besar mengapa Rasulullah SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha di umur beliau yang masih sangat muda. Ada dua hikmah besar. Yang pertama, untuk menjelaskan kepada kita itu hukumnya boleh. Jadi enggak usah sungkan, jangan segan. Kalau antum sudah umur 30-an, 40-an, 50-an, mau menikahi ABG, tidak apa-apa, itu boleh. Itu tujuannya. Justru Nabi SAW menikahi Aisyah untuk menjelaskan syariat. Itu dalam syariat boleh, tidak terlarang. Ini faedah penting. Boleh jamaah sekalian, itu bukan sesuatu yang tercela. Dan itu juga tidak bertentangan dengan akal sehat. Karena kalau dia sudah balig, sudah boleh dinikahi. Belum balig sekalipun, pernikahan itu sah. Tetapi para ulama menyebutkan, kemungkinan besar Aisyah dinikahi ketika beliau sudah balig. Walaupun di dalam hadis sahih, dalam riwayat-riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan umur Aisyah radhiyallahu anha baru 6 atau 7 tahun. Tapi jemaah sekalian, para dokter sendiri menjelaskan, wanita itu berbeda-beda masa baliknya. Enggak sama. Dan dimulai dari 6 tahun, yaitu masa dia haid. Apalagi dia tinggal di negeri yang panas, biasanya lebih cepat haid. Terlebih lagi Rasulullah SAW tidak hidup sebagai suami istri dengan Aisyah kecuali setelah beliau berumur 9 tahun. Jadi sudah lebih dipastikan lagi, beliau sudah balig. Nah jemaah sekalian, kalau ada seseorang yang berani menolak Rasulullah SAW menikahi Aisyah, menolak hadis-hadis tersebut, yaitu Rasulullah SAW menikahi Aisyah ketika beliau umurnya 6 atau 7 tahun dan hidup bersamanya 9 tahun, maka apa hukumnya? Dua kemungkinan yang dia lakukan. Dia bermaksud melecehkan hadis-hadis tersebut, menertawainya, atau dia menolak. Kalau dia menolak, maka dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia menganggap hadis-hadisnya tidak sahih. Maka dia punya uzur, tidak dikafirkan. Kalau dia tahu hadis-hadisnya sahih, maka menolak hadis Rasulullah SAW adalah termasuk kekufuran. Tidak diragukan lagi, berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Nah jemaah sekalian, kita katakan, pertama, hadis-hadisnya sahih. Karena dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dalam riwayat yang sangat banyak, Aisyah radhiyallahu anha memang dinikahi umur 6 atau 7 tahun. Kemudian, beliau tinggal bersama Aisyah, nanti sudah 9 tahun. Adapun anggapan Aisyah masih kecil, maka itu adalah anggapan yang keliru. Dalam artian masih kecil dia belum balig. Kita memastikan Aisyah belum balig. Itu pemastian yang keliru. Kenapa? Karena para dokter mengatakan mungkin saja wanita itu balig di umur 6 atau 7 tahun. Terlebih kalau tinggal di daerah yang panas seperti di gurun. Di Saudi pada umumnya kan, bisa lebih cepat wanita itu balik. Ditambah lagi jemaah sekalian, ada hadis sahih, Nabi SAW diperlihatkan dalam mimpi oleh Allah menikahi Aisyah. Jadi, menikahi Aisyah itu perintah Allah. Karena mimpi para nabi itu wahyu. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan menyembelih putranya, Nabi Ismail alaihissalam melalui mimpi. Jadi ini perintah Allah. Bukan sekedar Nabi SAW pingin sendiri, tapi perintah dari Allah. Kemudian jemaah sekalian, jawaban berikutnya, itu bukan sesuatu yang tabu. Bukan sesuatu yang gak masuk akal. Itu adalah hal yang mungkin, dan bahkan itu di zaman tersebut adalah hal yang biasa. Kalau antum baca biografi Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, itu umur beliau gak beda jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Apa sebabnya jemaah sekalian? Paman Nabi SAW Hamzah, tapi umurnya sebaya dengan Rasulullah SAW. Sebabnya adalah ketika kakek Nabi SAW dan ayah beliau, Abdul Muthalib dan Abdullah, datang melamar Aminah untuk dinikahkan dengan Abdullah. Melamar ibu Nabi Muhammad SAW. Maka kakeknya sekaligus melamar sepupunya Aminah. Ini hebat bapak begini kan. Mau melamar untuk anaknya, dia sekalian juga. Jadi, menikah itu bersamaan. Aminah dan sepupunya Halah. Dan mereka seumuran. Mereka seumuran. Abdullah, putranya Abdul Muthalib, menikahi Aminah. Ayahnya Abdul Muthalib menikahi Halah, sepupu Aminah. Maka lahirlah Hamzah yang seumuran dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi itu hal yang biasa. Bukan sebuah aib. Bukan sebuah aib. Tidak masalah. Maka ini jemaah sekalian. Di antara tujuan utama Nabi SAW menikahi Aisyah ketika beliau masih kecil, untuk menjelaskan kepada kita, itu hukumnya boleh dalam syariat. Dan yang menentukan boleh atau tidak, itu bukan akal kita. Kalau akal kita sehat, boleh dan tidaknya harus kita merujuk kepada syariat. Kalau akal kita masih sehat, jika berbicara hukum Islam, boleh dan tidak, halal atau haram, wajib atau sunnah, harusnya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan akal kita anggap lebih tinggi. Atau budaya manusia. Budaya sekarang mereka menganggap memang aib. Kakek-kakek menikahi gadis ABG. Tapi apakah syariat mengikuti budaya masyarakat? Atau seharusnya budaya masyarakat yang tunduk kepada syariat? Tentu. Seharusnya kita tunduk kepada syariat. Bahkan jemaah sekalian, Syekh Shalih Al-Fauzan juga mengatakan, hadis ini menunjukkan, yaitu pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah, seorang ayah boleh menikahkan anak yang belum balig walaupun tanpa persetujuannya. Kalau dia belum balig, tapi kalau sudah balig harus minta persetujuannya. Ini yang pertama. Yang kedua, apa hikmahnya Rasulullah SAW menikahi Aisyah ketika masih sangat muda? Untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepadanya. Dan ini juga pelajaran bagi setiap suami. Suami adalah madrasah terbaik bagi para istri. Suami punya tugas, punya kewajiban mendidik para istri. dan terbukti jemaah sekalian. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjadi wanita yang paling cerdas. Wanita yang paling salehah. Wanita yang paling berilmu. Beliau adalah satu dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau satu-satunya wanita. 7 orang itu semuanya laki-laki. Hanya Aisyah satu-satunya wanita. Jadi itu untuk Islam, untuk kita kaum muslimin yang datang hari ini belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah. Terutama hadis-hadis yang tidak mungkin para sahabat mengetahuinya. Seperti bagaimana Nabi SAW diranjang beliau. Bagaimana beliau di WC, di kamar mandi. Bagaimana beliau mencuci kemaluan. Mandi wajib. Itu enggak mungkin sahabat mengetahui. Jadi ini hikmah besarnya. Makanya ulama juga menjelaskan jemaah sekalian, syarat wali boleh menikahkan anak perempuan yang belum balig dengan seseorang, walaupun orang itu sudah dewasa, sudah jauh lebih tua umurnya, syaratnya ada maslahat untuk agama. Ini syarat. Jadi enggak dinikahkan begitu saja, harus ada syarat. Ada maslahat untuk agama. Baik untuk pendidikan anak itu, atau untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi enggak boleh seorang wali, seorang ayah, menikahkan anak perempuannya hanya karena kekayaan. Tidak, itu tidak dibolehkan. Nabi SAW bukan orang kaya raya. Tetapi Abu Bakar menikahkan dengan Nabi SAW karena pingin kemaslahatan agama. Baik. Jadi ini jemaah sekalian, jawaban bagi orang yang menghina pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan jemaah sekalian, ini bukan hinaan baru. Ini sudah lama. Tapi yang melakukan itu orang kafir. Enggak masuk akal kalau ternyata ada umat Islam yang melakukan itu. Bahkan dianggap kiai. Ketahuilah itu bukan kiai, tapi penyesat umat. Yang membelanya adalah penyesat umat. Bukan orang-orang yang menginginkan kebaikan bagi umat Islam. Ini sudah dari dulu sebenarnya. Orang-orang kafir, para orientalis yang ingin menjelek-jelekkan Islam, ini yang mereka manfaatkan. Menghina, melecehkan pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah yang masih kecil. Tapi yang melakukan itu orang kafir. Aneh kalau ada orang muslim yang melakukan itu. Maka tadi sudah kita sebutkan, ulama Islam seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Orang yang menghina Rasulullah SAW, apalagi menghina sunnah beliau, amalan beliau, sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Dia adalah kafir, murtad, keluar dari Islam. Sebagaimana ulama juga sepakat, wajib bagi pemerintah memberikan hukuman mati. Tapi sekali lagi, itu tugas pemerintah, bukan tugas kita. Tugas kita adalah membela Rasulullah SAW sesuai dengan kapasitas kita. Kita jelaskan kepada umat kedudukan, kemuliaan Nabi SAW. Dan kita bantah ucapannya. Dan kita jelaskan kekufurannya. Itu tugas kita, membela Rasulullah SAW. Dan ketahuilah jemaah sekalian, termasuk sebesar-besar pembelaan terhadap Rasulullah SAW adalah mempelajari sunnah-sunnah beliau. Mengamalkan dalam hidup kita, terutama sunnah-sunnah yang sudah tidak dikenal oleh kaum muslimin, kita hidupkan. Dan kita dakwahkan, kita sebarkan seluas-luasnya. Inilah diantara sebesar-besar pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Mohon maaf waktu sudah habis, tidak ada tanya jawab di kesempatan malam ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.